Alhamdulillah, masih bersama Tasjilat Al-Qasas, mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah ke-15 dengan judul Malaikat Maut dan Nabi Musa alaihi salam. Nah, anak-anakku sekalian, yang saleh dan yang salehah, kalian dengarkan bersama-sama. Kisah ini dikisahkan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan, pada suatu hari Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihi salam. Ketika malaikat maut bertemu Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam menampar malaikat maut dengan keras hingga matanya lepas. Ya, anak-anakku sekalian, loh kok bisa ya? Karena ketika itu malaikat maut yakni menjelma sebagai manusia. Jadi yang dihadapinya dia yakni Nabi Musa alaihi salam tidak tahu kalau itu malaikat, yang setahunya adalah manusia ya. Karena wujudnya manusia, gitu. Tidak tahu kalau itu adalah malaikat maut. Maka ketika itu, anak-anakku sekalian, malaikat maut kembali menghadap Rabbnya, kemudian berkata, engkau utus aku kepada seorang hamba yang tidak mau mati. Kemudian Allah pun memulihkan mata malaikatul maut, ya, dan kemudian berfirman, kembali dan katakan padanya agar ia meletakkan tangannya di punggung seekor lembu jantan, baginya umur setahun pada tiap helai bulu yang tertutup oleh tangannya. Anak-anakku sekalian, tatkala hal ini disampaikan kepada Nabi Musa, beliau pun berkata, baik Robku, selanjutnya apa? Demikian kata Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman, selanjutnya mati. Nabi Musa pun berkata, kalau begitu sekarang saja. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah supaya mendekatkannya ke tanah suci, yakni Baitul Maqdis, dengan jarak selemparan batu. Kemudian anak-anak sekalian, Abu Hurairah pun melanjutkan kisahnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku berada di sana, akan aku perlihatkan makam Musa alaihi salam yang berada di pinggir jalan di bawah gundukan pasir merah. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kisah ini ya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan pelajarannya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wallahu a'lamu bishawab. Sumber hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, nomor 1274, dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, nomor 2372.